penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang menyaksikan program ini. Kita bersama-sama bertemu di Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar. Ini merupakan rangkaian dari program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Dan tentunya pada Tafsir Al-Misbah seperti biasa sudah didampingi oleh Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan juga saya ingin menyapa untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dari Majelis Taklim Lentera Hati. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Majelis Taklim Halaqatul Tafsir juga, dan juga dari Nurul Iman. Terima kasih kehadirannya di kesempatan kali ini. Dan kita akan bersama-sama membahas mengenai surat Hud yang akan dimulai dari ayat ke-84. Ini adalah ayat di mana ada dialog Nabi Syuaib dengan kaumnya mengenai perintah untuk beribadah kepada Allah dan juga bersikap adil dan tidak merusak alam semesta ini. Kita bisa mulai Pak Quraisy? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya surah Hud intinya ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Itu intinya, tema utamanya. Karena Al-Quran ini tidak diterima baik oleh masyarakat Mekah ketika itu, tentu saja hal tersebut merisaukan Nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguraikan kepada beliau dan untuk kita kisah nabi-nabi yang kesemuanya itu mendapat tantangan, tidak disambut baik oleh kaumnya. Kisah-kisah itu di surah Hud ini dimulai dengan uraian tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut. Dan kita sekarang akan mendengarkan yang berkaitan dengan Nabi Syuaib. Satu hal yang menarik bahwa dari bacaan kita menyangkut nabi-nabi yang diuraikan di sini, semuanya mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Semuanya mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah. Semuanya begitu. Ibadah itu, saya pernah terangkan bahwa ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang ditentukan oleh Allah atau Rasulnya caranya, atau waktunya, atau tempatnya. Ada lagi ibadah yang tidak ditentukan hal-hal tersebut, tetapi dia merupakan kebaikan atau aktivitas manusia selama itu dimaksudkan demi karena Allah. Jadi pendengar, ya, pemirsa di rumah sedang beribadah. Kita di sini sedang beribadah. Para nabi memerintahkan agar supaya umatnya beribadah kepada Allah. Ibadah dalam pengertian ibadah murni tadi, salatlah, puasalah, dan juga ibadah dalam pengertian umum, segala macam kebaikan yang niatnya demi karena Allah. Nah, kita lihat ayat kita ini lantas menyatakan, ayat 84 itu menyatakan bahwa wa ila madyana akhahum syuaiba, dan kepada Madyan saudara mereka. Saudara di sini dalam arti kata saudara sesuku mereka. Persaudaraan banyak bentuknya. Salah satu bentuknya ada persaudaraan sesuku, persaudaraan sebangsa, ada persaudaraan seagama, ada persaudaraan sekemanusiaan. Di sini persaudaraan sesuku kepada Madyan. Madyan itu pada mulanya nama orang. Madyan ini adalah anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak. Anaknya Nabi Ibrahim dari istri beliau yang ketiga. Ada istri pertama beliau itu Sarah, itu punya anak beliau yaitu siapa, Ishak ya. Istri beliau yang kedua Hajar punya anak Ismail. Istri yang beliau yang ketiga namanya Keturah, itu anaknya namanya Madyan. Jadi kepada Madyan, terus Madyan menjadi nama suku. kepada Madyan diutus seorang nabi yaitu Syuaib. Syuaib ini mertuanya Nabi Musa. Mertuanya Nabi Musa. Beliau dikenal sebagai orator para nabi. Nah, di sini dikatakan kepada Madyan diutus saudara mereka kepada suku Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak mempunyai Tuhan selain Dia, keesaan Allah. Wala tangkusul mikyala wal mizan." Setiap nabi menghadapi umat dengan problema dan durhakaan yang berbeda-beda. Yang ditekankan oleh Nabi Syuaib adalah agar menyempurnakan dalam jual beli mereka takaran dan timbangan. Rupanya mereka sering curang di sini. Maka berpesanlah, sempurna, jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan. Inni arakum bikhair. Saya kira kita lanjutkan. Ya, baik. Ini menarik sekali karena nanti akan kita bahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi, dan juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili pertanyaan Anda ya. Jangan kemana-mana karena kita akan break sebentar. Kami akan segera kembali tentunya di Tafsir Al-Misbah. Kalau di atas tadi dikatakan jangan kurangi timbangan, kalau di sini diperintahkan untuk menyempurnakan. Jadi bukan sekedar. Baik, kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan program ini, rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish. Kita lanjutkan surat Hud tadi yang Pak Quraish mengatakan pada ayat ini Nabi Syuaib mengajarkan untuk lebih adil dalam berdagang ya. Silakan Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Jangan kurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bikhair. Ini ada banyak penafsirannya. Ada yang berkata begini, jangan kurangi timbangan, jangan kurangi takaran. Saya berkeyakinan, saya berpendapat bahwa kalian itu akan menjadi lebih baik kalau kalian mengikuti saran saya ini. Kalian akan menjadi baik. Ada pendapat yang saya pikir lebih bagus. Ini kecaman. Saya melihat kalian itu sudah sejahtera, jadi mestinya tidak ada dalih untuk curang. Sekarang ini yang banyak begitu ya, toh sudah senang, sudah kaya, masih mau korupsi. Nah, ini sudah, mengapa kalian mau kurangi timbangan, kurangi takaran, padahal menurut keanggapan saya kalian ini sudah sejahtera, sudah baik. Inni arakum bikhair wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit, dan saya sangat takut kalian tertimpa siksa pada hari yang siksanya meliputi semua penjuru. Kalian mau lari ke sana ada siksa, mau lari kemari ada siksa. Hati-hati itu. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jadi kalau di atas tadi dikatakan jangan kurangi timbangan, kalau di sini diperintahkan untuk menyempurnakan. Jadi bukan sekedar jangan kurangi pas-pasan, pokoknya hendaknya sesempurna mungkin. Ada orang-orang dalam berdagang, dalam menakar, dalam ini memiliki standar ganda. Itu yang dikecam pada wailun lil mutaffifin idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin itu? Kalau dia timbang buat orang lain, dia kurangi. Kalau dia timbang untuk dirinya, dia minta tambah. Itu biasa kita itu begitu ya. Tambah lagi dong. Adillah. Dikatakan auful mikyala wal mizana bil qist. Qist itu bisa kita artikan dua-duanya senang. Perdagangan itu harus dua-dua senang. Itu arti qist.